Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita bukan pada jasad dan bentuk rupa kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal yang diperhatikan adalah masalah hati. Hati itulah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menilai seberapa tinggi derajatnya, seberapa tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم." رواه مسلم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan jasad kalian. Tidak melihat seorang itu tampan atau jelek, seorang itu berbadan bagus atau tidak. Akan tetapi yang Allah perhatikan dari hambanya, yang Allah lihat dari hambanya adalah hati mereka dan amalan mereka. Hadis riwayat Muslim. Ibadallah, sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memperhatikan hati kita masing-masing. Apakah hati kita senantiasa ikhlas dalam beramal, senantiasa berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin, ataukah hati kita mendapatkan penyakit berupa ketidakkeikhlasan di dalam beramal, atau memiliki penyakit-penyakit hati yang membahayakan berupa kesombongan, hasad, atau yang lainnya dari penyakit-penyakit hati yang membahayakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, baiknya hati seorang akan menjadikan dia mudah beramal. Baiknya hati seorang akan menuntun anggota badan dia untuk beramal kebaikan walaupun tidak ada yang melihatnya. Akan menuntun dia untuk menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan walaupun dia di tengah malam sendirian, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hati itulah sebagai raja pada tubuh manusia. Dia memerintahkan kepada anggota badannya untuk melihat, berbuat sesuai yang dikehendaki hati tersebut. Apabila hati tersebut adalah hati yang baik, niscaya akan memerintahkan kepada anggota tersebut untuk berbuat baik. Namun sebaliknya, apabila hati tersebut adalah hati yang sakit, hati yang rusak, niscaya amal perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah amal-amal yang buruk dan rusak. Dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Rawahu Muslim. Ketahuilah bahwa dalam jasad manusia ada segumpal darah, ada segumpal daging. Apabila gumpalan daging tersebut baik, niscaya akan baik seluruh tubuhnya. Apabila gumpalan daging tersebut buruk, niscaya akan buruk semua tubuhnya, semua anggota badannya. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati. Hati itulah yang memerintahkan kepada tubuh manusia untuk berbuat baik ataupun berbuat jelek. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita semua senantiasa memperhatikan hati kita, perbanyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat kepada Allah, meminta kesucian hati, meminta kesehatan hati, agar amalan-amalan yang kita kerjakan adalah amalan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ibadallah, sesungguhnya orang yang terbaik dari kalangan umat ini, yang terbaik setelah para nabi dan rasul, adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jikalau kita perhatikan, beliau lam yakun faqiran ka Abi Dzarrin wa Abi Hurairah. Beliau bukanlah orang yang fakir seperti Abu Dzar dan Abu Hurairah, walakin kana afdala minhum, akan tetapi beliau lebih baik dari mereka. Walam yakun yu'adzab katsiran ka Yasir wa Sumayyah wa Bilal wa Khabbab wa ghairuhum, dan beliau tidak mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang kafir Quraisy seperti Bilal, Khabbab ibn al-Arad, Sumayyah, Yasir, dan yang selain mereka. Walakin kana afdala minhum, akan tetapi beliau lebih utama dari mereka. Walam yakun yusab fi ghazawatin ka Talhah wa Khalid wa ghairuhum. Beliau juga tidak mendapatkan luka yang banyak, luka yang parah dalam peperangan sebagaimana yang telah menimpa Talha bin Ubaidillah, Khalid bin Al-Walid, dan yang lainnya. Walakin kana afdala minhum, akan tetapi beliau lebih utama dari mereka. Walam yakun kutila syahidan ka Umar ibn Al-Khattab wa Mus'ab bin Umair wa ghairuhum. Beliau juga tidak terbunuh sebagai syahid sebagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, akan tetapi beliau masih lebih utama dari mereka. Lalu apakah rahasia yang menjadikan beliau mendapatkan derajat keimanan yang tidak bisa disaingi oleh orang-orang setelah beliau? Itulah amalan hati. Ibadallah, innaha a'malul qulub allati balagat ila haitsu la tablughul amal wal himam. Keimanan beliau itulah yang menjadikan amalan hati yang telah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadikan beliau orang yang paling utama yang tidak bisa disaingi oleh orang-orang setelahnya. menjadikan keimanan beliau sangat tinggi dan sangat berat apabila ditimbang dengan keimanan penduduk bumi. Niscaya keimanan beliau lebih berat daripada keimanan mereka semua. Itulah amalan hati yang ada pada beliau, keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dijuluki As-Siddiq karena senantiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat semua manusia mendustakan beliau, tidak percaya kepada ucapan beliau. Abu Bakar radhiyallahu an langsung dan bersegera membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah afqahu hadhil ummah, orang yang paling faham, orang yang paling faqih dari kalangan umat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan hati. Kita lebih mendahulukan bentuk amalan dan jumlahnya, akan tetapi kita sering lalai dari inti terhadap amalan tersebut. Karena sesungguhnya setiap amalan itu memiliki bentuk dan memiliki hakikat. Salat bentuknya adalah takbiratul ihram, ruku, sujud, dan rukun-rukun yang lain, dan intinya adalah kekhusyuan di dalam hati. Berpuasa bentuknya adalah menahan makan dan minum, menahan pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya, dan inti dari puasa adalah ketakwaan. Berhaji ke Baitullah bentuknya adalah berupa seorang mengerjakan tawaf, sa'i, ihram, dan yang lainnya. Inti dari ibadah tersebut adalah seorang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bentuknya adalah mengangkat kedua tangan, membaca doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inti dari doa tersebut adalah seorang merasa butuh kepada Rabb-nya, merasa butuh kepada sang penciptanya, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bentuknya adalah membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, akan tetapi intinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Kita tahu bahwa keimanan adalah qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa amalun bil qalbi. Yang namanya keimanan adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan di dalam hati, amalan di dalam hati. Tetapi yang sering kita perhatikan adalah bentuk dari amalan tersebut dan jumlahnya. Kita sering lalai apa yang ada di dalam hati kita saat kita beramal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah, ghadan tubla sarair, di esok hari, di hari kiamat, tubla sarair, akan dibongkar semua rahasia. Wa ghadan innama yuhassalu ma fi sudur, di hari esok, di hari kiamat, akan nampak semua yang tersembunyi di dalam hati. Wa ghadan la yanju illa man atallaha biqalbin salim, besok hari tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari kesombongan, selamat dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Wa ghadan la yadkhulul jannah illa man khasyiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib, tidak ada di hari esok yang bisa masuk ke dalam al-jannah kecuali orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia sendirian, dan dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang munib, dengan hati yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengokohkan hati kita di atas ketaatan kepadanya, di atas keimanan kepadanya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan hati kita, karena hati itulah menjadi tempat yang Allah pandang, yang Allah perhatikan dari hamba-hambanya.